السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني وأخواتي yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limi Nahwi, memasuki halaman 85, yaitu tentang macam-macam i'rab yang ada pada fi'il dan yang ada pada isim. Sebelumnya akan ana bacakan terlebih dahulu yang ada pada halaman 85 ini, baru setelah itu insyaallah akan ana jelaskan sesuai dengan kemampuan ana. Anwa'ul i'rabi fil af'ali wal asma'i. أولا أنواع الإعراب في الأفعال. عرفنا فيما سبق أن الفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان، وأن الفعل المضارع معرب، وسنبين في هذا الدرس أنواع الإعراب في الفعل المضارع. أولا المرفوع. كل فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جازم فهو مرفوع، نحو يذهب، يقرأ، يعد، يرمي، يسعى، يدعو، يذهبون، يذهبان، تذهبين. ثانيا المنصوب. كل فعل مضارع سبق بحرف من أحرف النصب الآتية أن ولن وكي وإذن فهو منصوب، نحو يجب أن أذهب، ولن تخرج معي، وذاكر لكي تنجح، ونحو قولك إذن أنتظرك لمن قال لك سأزورك غدا إن شاء الله. والنصب إما أن يكون ظاهرا كما تقدم، وإما أن يكون مضمرا. وحرف النصب الذي يضمر هو أن، وإضماره إما جائز وإما واجب. Ya, kita lihat penjelasannya. Anwa'ul i'rabi fil af'ali wal asma'i. Macam-macam i'rab yang ada pada fi'il dan yang ada pada isim. Awalan yang pertama, anwa'ul i'rabi fil af'ali. Macam-macam i'rab yang ada pada fi'il. Arafna fima sabaqa. Kita telah mengetahui pada pembahasan yang telah lewat, annal fi'lal madiyah, bahwasanya fi'il madi, jumlah anna di sini sebagai maf'ul bih dari arafna, ya, sehingga dibaca anna. Kita telah tahu dari pembahasan sebelumnya bahwa fi'il madhi wa fi'lal amri dan fi'il amr mabniyani, keduanya mabni. Semua fi'il madhi mabni, semua fi'il amr mabni, tidak ada pengecualian. Berbeda dengan fi'il mudhari. Wa annal fi'lal mudhari'a mu'rabun. Sedangkan semua fi'il mudhari adalah mu'rab. Kemudian diterangkan di sini raji' alamati raf'il fi'lil mudhari'i wa nasbihi wa jazmihi fi jadwalin fi jadwali anwa'il i'rabi wa alamatihi fi safhah al-arba'in. Ya, silakan merujuk atau melihat kembali pada tanda-tanda rufaknya fi'il mudhari, nasobnya dan jazmnya pada tabel tentang macam-macam i'rab dan tanda-tandanya di halaman 40. Ya, di sana sudah dijelaskan. Kemudian di sini wasanubayyinu fi hadzal darsi, dan pada pelajaran kali ini kita akan menjelaskan tentang apa? Anwa'al i'rabi fil fi'lil mudhari'i. Yaitu macam-macam i'rab yang ada pada fi'il mudhari. I'rab yang ada pada fi'il mudhari itu 3. Tapi di halaman 85 ini kita baru sampaikan 2. Nanti yang ketiganya yaitu ada pada halaman 88 insyaallah. Awalan, yang pertama, al-marfu'u, fi'il mudhari itu dirofa'. Bagaimana kaidah tentang fi'il mudhari yang dirofa'? Maka di sini dijelaskan, kullu fi'lin mudhari'in. Setiap fi'il mudhari, lam yusbaqa binasibin wala jazimin, yang tidak didahului oleh amil nasab maupun amil jazm, fahuwa marfu'un, maka fi'il mudhari tersebut dirofa'. Jadi kaidahnya sangat jelas bahwa yang namanya fi'il mudhari selama dia kosong dari amil nasab maupun amil jazm, selama dia tidak ada satupun amil yang mendahului, baik amil nasab maupun amil jazm, baik yang lafzi maupun yang maknawi, maka dia hukumnya dirofa. Nahu, contoh, yadhabu, dirofa. Ya, ini tanda rofanya dengan dhammah. Yaqra'u, dirofa. Tanda rofanya dengan dhammah. Demikian juga ya'uddu. Kemudian yarmi, ini juga di rofa, tanda rofanya dengan dhammah muqaddarah. Yas'a, ini juga rofa, rofanya dengan dhammah muqaddarah. Yada'u, ini juga rofa dengan dhammah muqaddarah. Kemudian yadhabuna, ini rofa, apa tanda rofanya? Dengan adanya nun. Yadhabani, juga tanda rofanya dengan adanya nun. Demikian juga tadhabina, tanda rofanya dengan adanya nun atau subutun nun. Itu kaidah pertama tentang kapan fi'il mudhari itu dirofa. Intinya apa? Ketika tidak ada satupun amil yang mendahuluinya. Ketika tidak ada satupun amil yang masuk kepadanya, dia kosong dari amil apapun, maka dia dirofa. Ini kaidah tentang marfu'nya fi'il mudhari. Kemudian yang kedua, sanian al-mansubu. Yang kedua tentang nasabnya fi'il mudhari. Maka diterangkan di sini, kullu fi'lin mudhari'in. Setiap fi'il mudhari, subiqa biharfin min ahrufin nasbil atiyati, ketika dia didahului oleh sebuah huruf di antara huruf-huruf nasab berikut ini, atau yang dikenal dengan istilah amil nasab, ada an, lan, kai, idan. Ya, yang mana empat ini menasabnya secara langsung. Ya, an, lan, kai, dan idan. Maka fi'il mudhari yang seperti itu, fahuwa mansubun, maka dia dinasab. Ada fi'il mudhari diawali an, pasti nasab. Diawali lan, pasti nasab. Diawali kai, demikian juga diawali idan. Nahu, contoh, yajibu an adhaba, saya harus berangkat. Ya, yajibu an adhaba, asalnya adhabu, ketika ada an maka menjadi apa? Menjadi adhaba. Ini namanya dinasab, dinasab oleh an gitu. Kemudian contoh yang lain, walan takhruja ma'i, dan kamu sekali-kali tidak akan keluar bersamaku. tahruja karena ada lan. Yang asalnya tahruju karena ada lan, maka harus dinasob sehingga menjadi walan tahruja. Ya. Kemudian contoh berikutnya, wadzakir likai tanjaha. Wadzakir, ulangilah pelajaranmu, murojaahlah pelajaranmu, ya ingat-ingatlah pelajaranmu, ya wadzakir, yaitu pelajari ulang pelajaran yang sudah dipelajari. Apa tujuannya? Likai tanjaha, agar kamu sukses. Suksesnya seorang santri ya naik kelas atau lulus seperti itu. Ya. Zakir likai tanjaha. Belajarlah agar kamu lulus, agar kamu naik kelas ya. Atau agar kamu sukses sehingga setelah lulus langsung nikah. Ya mungkin ada gitu yang planningnya setelah lulus langsung apa nikah misalnya, tidak masalah ya, itu boleh-boleh saja ya, tapi yang terpenting sekarang adalah fokus apa, belajar ya. Wadzakir likai tanjaha ya, murojaahlah atau ulangilah pelajaranmu, belajarlah ya secara umum ya, belajarlah agar kamu sukses ya, sukses semuanya. Ana doakan semoga sukses dalam semua hal ya, sukses dalam belajar, sukses dalam berkarir, sukses dalam pernikahan ya seperti itu ya, dan sukses dalam semua hal, semoga ya, semoga semuanya mendapatkan kesuksesan dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa nahwu qaulika, dan contoh perkataanmu misalnya, idzan antadziruka. Antadziru karena ada idzan kemudian dinasob, idzan antadziruka. Kalau begitu aku akan menunggumu. Liman qala laka, ini merupakan jawaban bagi orang yang berkata kepada engkau, misalnya dia berkata, sa'azuruka ghadan insyaallahu. Saya akan mengunjungimu besok insyaallah. Kemudian kita menjawab, idzan antadziruka. Kalau begitu aku akan menunggumu. Ini juga amil nasab. Yaitu idzan. Ya, meskipun di sana ada syarat-syarat ya, di antaranya sebagai jawab ataupun jaza. Ya, sehingga kita lihat di sini ada catatan kaki, la ta'malu idzan an-nasba, ya la ta'malu idzan an-nasba illa bi syurutin salasatin. Idzan itu menasabkan hanyalah apabila memenuhi tiga syarat berikut ini. Ya, idzan dia menjadi amil nasab apabila memenuhi tiga syarat berikut ini. Apa saja? Hiya awalan antakuna mutasaddiratun, antakuna mutasaddiratal jawabi. Afan. Awalan atau alif ya. Antakuna mutasaddiratal jawabi. Idzan tersebut dia sebagai mutasaddirah, yaitu lafaz yang dimunculkan untuk jawaban. Jadi munculnya idzan itu adalah sebagai jawaban. Apa contohnya tadi? Ada orang berkata, besok saya akan berkunjung ke rumahmu. Sa'zuruka hudan insyaallah. Kemudian kita mengatakan, idzan antadziruka. Ini kan sebagai jawab, namanya mutasaddirah al-jawab. Ba atau yang kedua, alla yafshila bainaha wa bainal fi'li fasilun illal qasam, illal qasamu au lannahiyatu. Idzan tersebut tidak dipisahkan antara dia dan antara fi'il yang ada oleh sebuah pemisah. kecuali pemisah berupa qasam ataupun lan nafiyah atau lan nafi. Ya, contohnya tadi kan tidak ada pemisah. Kalau ada pemisah antara idzan dan fiilnya, maka tidak bisa menasabkan. Dan pemisah yang masih menjadikan idzan tetap menasabkan itu hanyalah qasam ataupun lan nafiyah. Ya, lan nafiyah. Ya, misalnya sa'zuruka hudan insyaallahu idzan la antadhiraka. Misal ini pakai la ya. Ini masih menasabkan karena lan nafiyah. Atau qasam idzan wallahi antadhiraka. Nah, di situ ada qasam misalnya. Kemudian yang ketiga syarat dari idzan menasabkan itu jim an yakuna zamanul fi'li mustaqbalan. Syarat ketiga yaitu zaman atau waktu dari fi'il yang ada bersifat mustaqbal, yaitu sesuatu yang akan datang. Contohnya tadi hudan itu kan besok, yang namanya besok kan berarti akan datang ya. Beda kalau amsi, kemarin ya, ini berarti tidak memenuhi syarat misalnya pakainya amsi. Ya, jadi syaratnya apa? Mustaqbal, zaman fiilnya itu mustaqbal. Ya itulah berkaitan dengan idzan ya. Kemudian wan nasbu imma an yakuna zahiran kama taqaddama wa imma an yakun, ini salah harakat ya, wa imma an yakuna mudmaran ya. Dan nasabnya itu ada kalanya bersifat zahir, terlihat ya, sebagaimana yang dicontohkan tadi. Wa imma an yakuna mudmaran, dan ada kalanya nasabnya itu mudmar ya, yaitu ada sesuatu yang tersimpan. Ya. Wa harfun nasb alladhi yudmiru, dan huruf nasab yang alladhi yudmaru ya, yang tersimpan, huwa an, yaitu an. Ana ulangi ya, ana ulangi. Wa nasbu imma an yakuna zahiran, nasabnya atau amil nasabnya itu ada kalanya zahiran, yaitu tampak, terlihat ya. An lan idzan kai, atau an lan kai idzan, ini kan zahiran. Kama taqaddam ya, sebagaimana yang tadi sudah dicontohkan. Wa imma an yakuna mudmaran, dan ada kalanya mudmar. Amil nasabnya itu mudmar, tersimpan. Ya. Wa harfun nasbi alladhi yudmaru huwa an. Dan huruf nasab yang tersimpan itu adalah an. Artinya nanti ada amil nasab yang lain, tapi hakikat yang menasabkan itu bukan dia, tapi ada an yang tersimpan. It wa idmaruhu imma jaizun wa imma wajibun. Dan mudmarnya an atau tersimpannya an itu ada kalanya bersifat jaiz, yaitu boleh, dan ada kalanya bersifat wajib, yaitu wajib. Ya. Atau kita simpulkan untuk lebih memudahkan di dalam memberi apa, di dalam memahami tentang amil nasab. Amil nasab itu ada dua. Yang pertama, yang menasabkan secara langsung. Dia sendiri yang menasabkan. Dan itu ada empat, yaitu yang tadi. An, lan, kai, dan idzan. Itu menasabkan secara langsung, dia sendiri yang menasabkannya. Dan amil nasab jenis kedua adalah amil nasab yang menasabkan tidak langsung, tapi yang menasabkan hakikatnya adanya an yang tersimpan. Ya, jadi yang menasabkan itu an, tapi mudmar, tersimpan. Dan itu yang akan kita bahas pada pembahasan-pembahasan berikutnya insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita baru memberikan gambaran amil nasab yang menasabkan secara langsung, yaitu an, lan, kai, dan idan. Adapun jenis berikutnya yang menasabkan dengan bantuan an yang tersimpan, itu akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa disampaikan atas kesalahan kekurangan. Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.